الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas beberapa masalah puasa dari kitab Al-Fiqh Muyassar. Kita masuk ke masalah yang kedua. Qala al-mu'allif al-mas'alah tsaniyah hukmu siyam Ramadan wa dalilu dzalik, hukum puasa Ramadan dan dalil tentang masalah hukum tersebut. Qala faradallahu عز وجل صيام شهر رمضان. Allah telah memfardukan, mewajibkan puasa di bulan Ramadan, di bulan Syaban, di tahun kedua Hijriah, kata para ulama kita. Bulan Syaban di tahun kedua Hijriah. Waja'alahu ahad arkan Islam al-khamsah. Waja'alahu dalam menjadikan puasa ini adalah ahad, satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Qala wa dhalika fi qawlihi ta'ala. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis atau ayat yang masyhur yang intinya menunjukkan bahwasanya puasa itu jenis puasa, maksudnya telah diwajibkan juga kepada umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaifiyahnya, sifatnya bagaimana, wallahu a'lam. Tapi jelasin, puasa telah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Dan terkhusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan bagi mereka diwajibkan puasa dengan tata cara yang sudah kita bahas tadi malam. Beribadah kepada Allah dengan meninggalkan semua, dengan menahan diri dari semua yang membatalkan, dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, diwajibkan sebulan penuh di bulan Ramadhan. La'allakum tattaqun. Nanti di masalah yang keempat, penulis akan menyebutkan beberapa hikmah dari puasa. Qala wa qawluhu ta'ala syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnas, yang Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, wabayyinatin, penjelasan-penjelasan, minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyusumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang melihatnya melihat hilal bulan Ramadhan, maka hendaknya dia puasa ketika melihat hilal Ramadhan. Barakallahu rahiman wa rahimakumullah. Ini satu di antara keutamaan bulan Ramadhan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, kata para ulama kita, awal mula diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Diturunkannya Al-Quran di Lauhul Mahfuz juga di bulan Ramadhan. Dan bahkan Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin fi Ramadhan wa idza nuzila Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih-lebih lagi menjadi seorang yang banyak berderma di bulan Ramadan. Hina yati Jibril, ketika Jibril datang kepada beliau. Wa kana Jibril yati ayatihi kulla lailatin Ramadan baida risul Quran. Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan pada Quran. Sehingga khodijah rahimah rahimakumullah, di sini yang nanti juga akan kita singgung mudah-mudahan sampai ke masalah tersebut. Di antara perkara yang perlu kita amalkan di bulan Ramadan adalah adikhan memperbanyak untuk kiraatul Quran. Di antara amalan salaf di bulan Ramadan adalah memperbanyak baca Quran. Sebagian mereka meninggalkan majlis tahdzib karena fokus untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Ada di antara mereka yang setiap malam selesai, pada setiap 3 hari selesai, ya, berbagai macam amalan yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan, di luar Ramadan, ya, sebagian mereka tinggalkan untuk kemudian fokus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Qala rahimahallahu ta'ala walima lima. Dan juga berdasarkan apa yang rawahu, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat ya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa haji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Ini juga hadis yang masyhur. Hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Qala wa lima, dan juga berdasarkan hadis rawahu Talhah bin Ubaidullah, rawahu Talhah bin Ubaidillah rahimah radhiyallahu anhu, anna arabiyan, ada seorang badu, jaa datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ir ras, badu ini dalam keadaan kusut masai, apa namanya, kusut rambut kepalanya. Faqala ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, mada faradallahu alaiya min siyam. Mala, ini apa? Faradallah, apa yang telah Allah wajibkan alaihi atasku min siyam, dari puasa. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadhan. Syahrul Ramadhan, puasa di bulan Ramadhan. Qala, kata badu tadi, alaihi ghairu, apa ada kewajiban puasa lagi lain atasku? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, tidak ada. illa, kecuali antakawwa'an syai'ah, kamu ingin melakukan puasa sunnah, maka di sana ada puasa-puasa sunnah yang tidak wajib al-hadi. Qala al-malik rahimahallahu ta'ala wa qad ajma'atil ummah, dan juga ijma para ulama atau ijma umat Islam ala wujubi siyami Ramadhan, atas wajibnya puasa Ramadhan. Wa annahu ahadu arkan Islam, bahwasanya puasa Ramadhan itu adalah ahadu arkan Islam, satu dari rukun Islam. Allati ulimat minad dini bidarurah, yang telah diketahui kewajibannya dari agama ini dengan pasti oleh setiap muslim yang masuk Islam, yang dia kalau muslim pasti tahu akan wajib puasa Ramadhan. Wa anna munkirahu kafir, kata beliau, orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadhan itu kafir, karena berarti dia mengingkari Al-Quran, wasunnah dan ijma'. Tadi kita baca bahwasanya puasa Ramadhan wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Sebab siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadhan, dia kafir. Murtadun al-Islam, dia murtad dari agama Islam. Qala fa thabata bidzalik, maka dengan ini telah tetaplah fardiyatus shaum, tentang wajibnya puasa, bil kitab wa sunnah wal ijma', wajibnya puasa Ramadan dan ditetapkan dengan Al-Quran, Al-Kitab, wa sunnah wal ijma', wa ijma' muslimun, dan telah ijma' kaum muslimin ala kufri man ankara, ijma' kaum muslimin kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Itu pembahasan pertama, yaitu tentang masalah wajibnya puasa Ramadhan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Majalis majlis kita selingi juga dengan membaca fatwa-fatwa para ulama terkait dengan masail Ramadhan atau puasa Ramadhan. Mungkin beberapa iskal, beberapa masalah yang perlu kita tahu, dan kadang samar kita akan bacakan fatwa-fatwa dari para ulama, terkhusus di sini fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Baz dan yang lainnya. Di antara fatwa yang saya bacakan adalah terkait dengan ini. Ketika kita tahu puasa Ramadan adalah wajib, iya, apa hukum seorang yang meninggalkan puasa Ramadan? Dijawab Syekh Baz rahimahullah ta'ala bahwasanya orang-orang yang meninggalkan, yang tidak puasa Ramadan, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ada beberapa kelompok. Tentunya hukum mereka berbeda-beda. Yang pertama, ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat, tidak demikian teksnya, tapi untuk memudahkan kita memahami. Yang pertama adalah seorang yang meyakini akan wajibnya puasa Ramadan, namun karena kemalasannya, karena kelalaiannya, dia meninggalkan puasa Ramadan. Orang-orang seperti ini dia telah melakukan kabirah min kabairi dzunub, dia telah melakukan dosa besar. Qala Syekh Baz rahimahullahu ta'ala, hukmu man qara Ramadan wa huwa mukallaf, hukum orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan dalam keadaan dia dalam mukallaf. Ingat ya, mukallaf itu apa? Kalau kita sering dapat istilah mukallaf, artinya dia balig dan berakal, sudah balig dan dia berakal. Dia tidak puasa Ramadhan dalam keadaan dia muslim, dia sudah balig dan berakal. Minar rijal wan nisa, apakah dia laki-laki atau perempuan? Annahu qad asha Allah wa rasulahu alaihi salatu wassalam wa ata kabiratan min kaba'idhi dzunub. Apakah dia laki-laki atau perempuan, maka dia telah berdurhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah melakukan kabirah min kaba'idhi dzunub. Dia telah melakukan satu dosa besar. Bagaimana hukum orang ini? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal wajibu ta'ziruhu ala dhalik. Maka wajib ta'zir, hukum ta'zir, dibuat jerat. Wa ta'dibuhu, wajib untuk dikasih pelajaran. Bima yarda'u, ya, dihukum ta'zir, diberi pelajaran yang bisa membuatnya jerah supaya dia tidak yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan. Kelompok kedua adalah yang disinggung tadi dalam kitab ini, adalah kata beliau, hadza idza kana la yajhadu wujuba shaum ramadhan. Ya, ini kalau orang yang tidak menentang wajibnya puasa Ramadhan, dia masih yakin wajib. Dia yakin Ramadhan itu hukumnya puasanya wajib. Tapi karena dia melalaikannya, malas-malasan, meremehkannya, dia tidak puasa. Ya, maka dia berarti seorang muslim yang melakukan dosa besar yang harus ditazir, diberi pelajaran, dilaporkan kepada wali ulama. Adapun yang kedua kata beliau rahimahullah, amma in jahada wujuba shaum ramadhan. Ini kelompok kedua. Adapun kalau dia menentang wajibnya puasa Ramadhan, fainnahu yakunu bidzalika kafiran mukadziban lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia kafir, dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Yustatabu min jihati walil amr biwasitati al-mahakim syar'iyyah. Dia disuruh taubat pada para penguasa, disuruh taubat. Fa'in taba, kalau dia mau taubat, itu yang kita tuntut, kita yang kita inginkan, kita syukuri. Wa'illa wajaba qatluhu li'ajalin dahi. Tapi kalau dia tidak mau taubat, tetap ngeyel menentang wajibnya puasa Ramadhan, maka pemerintah muslimin, waliul amr, waliul amr, punya hak untuk membunuhnya karena dia murtad. Ini kelompok yang kedua. Qala, sekarang kelompok yang ketiga yang nanti akan kita bahas dalam pembahasan-pembahasan kita berikutnya. Qala, amma in taraka shauma min ajli marad aw safar. Adapun kalau dia meninggalkan puasa Ramadan, dia tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena sebab sakit, karena sebab sedang bepergian safar, fala haraja alaihi fi dzalik, maka tidak mengapa. Wal wajib alaihi qadha, tapi dia harus mengqadha, idza shahha min maradihi aw qalila min safarihi. Dia harus mengqadha ketika telah sehat dari sakitnya ketika telah kembali dari safarnya. Dan ini nanti akan kita baca dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Itu kita simpulkan dari ucapan beliau sehingga Rasulullah SAW. Nah, kemudian al-masalah al-thalithah, masalah ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alah al-thalithah aqsam siyam. Aqsam, bagian-bagian, macam-macam siyam puasa. Qala as-siyamu qisman. Puasa ada dua bagian. Wajibun, ada puasa yang wajib. Wa tatawwu'un, ada puasa yang sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa yang wajib itu ada tiga macam. Al-awwal shaum Ramadan. Puasa Ramadan. Asal yang kedua, shaumul kafara, sebagai kafara, entah dia ya pernah menzihar istrinya atau dia pernah bersumpah dengan nama Allah dan ternyata dibatalkan sumpahnya. La yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-aiman fa kafaratuhu amma satu masakin aw kiswatuhu aw takhidu raqabah amma lam yajid fasiyamu salatu asya'i. Ya, kafar, dia perlu bersumpah sesuatu namun ternyata karena satu hal yang lebih baik dia batalkan sumpahnya. Maka ketika dia batalkan sumpahnya, dia punya keharusan bayar kafar. Fakafaratuhu it'an asrati masakin. Kafarah sumpah itu yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Ini dia undang 10 orang untuk makan, atau dia beri makan 10 orang miskin. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau tahrir raqabah, atau nang dia bebaskan seorang hamba sahaya yang mukmin tentunya. Faman lam yajid, kalau tidak mampu, maka tasyamu thalathati ayyam, dia puasa 3 hari. Dia ada kafar sumpahnya dengan puasa 3 hari. Dia bilang misalnya, Allah demi Allah, ya saya enggak akan pernah jualan ke tempat mana. Ya subhanallah, takdirkan di tempat yang pernah dia bersumpah enggak akan datang ini malah ramai. Ya, di tempat biasa dia jualan masa malah sepi. Ya, dia punya kewajiban ngasih makan anak istri. Iya. Akhirnya dia batalkan sumpahnya. Ya, sudah. Jualan ke tempat sana yang dulu pernah bilang Allah tidak akan datangnya. Kemudian bayar kafar. Bayar kafarnya apa tadi? Ngasih makan 10 orang miskin, atau pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan seorang bahasa, atau 3 hari puasa. Atau juga termasuk kafar adalah nadar. Maafkan. Termasuk yang wajib juga terbaru rahimahullah adalah nadar. As-salih yang ketiga adalah saum nadar, puasa nadar. Kata beliau, saumun nadar tadi, walaupun terlepas dari hukum nazar, sebagian menyatakan makruh, sebagian menyatakan haram. Dia bilang, ya kalau seandainya ya proyek ini berhasil, saya dapat, saya bernazar mau puasa 3 hari. Ya. Ternyata alhamdulillah berhasil, dengan karena Allah berhasil, maka dia harus wajib membayar nazarnya puasa 3 hari. Shaum nazar. Nah, yang kedua terkait juga dengan masalah kafarah juga tadi sama. Kafarah nazar juga bisa puasa. Dalam satu riwayat yang Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri menguatkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Dalam satu riwayat, "Wa kafaratuhu kafaratul yamin." Ya, barang siapa yang bernazar mau melakukan ketaatan, maka dia harus lakukan, wajib. Barang siapa yang mau bernazar mau melakukan perbuatan maksiat, maka dia tidak boleh lakukan maksiat, dia harus batalkan nazarnya. Kalau dia nazar dan nazar untuk berbuat maksiat, tidak boleh ditunaikan, harus dia batalkan. Lalu bagaimana? Tetapi riwayat yang cenderung dikuatkan Syalban dan rahimahullah, wa kafaratuhu kafaratul yamin, dan kafarah bayaran tebusan dari nazar maksiat itu adalah seperti kafarah sumpah tadi. Ya, mungkin dulu misalnya ketika masih awam dia bilang Allah ilmi akan illah na'raya, saya bernazar seandainya ya saya berhasil proyek ini, kamu-kamu ini, kalian-kalian misalnya, atau anak buah saya akan bawa semuanya ke kafe, itu di kopi, kita pesta. Alhamdulillah belum sempat proyeknya gol, dia udah ngaji duluan. Ya udah ngaji, udah ngaji, berhasil. Haram hukumnya, gak boleh tunaikan, harus dibatalkan. Man nabara an yasi Allah fal yasi, jangan tunaikan. Lalu bagaimana? Bayar kafarah, kafarahnya tadi seperti kafarah sumpah. Apa itu? Masih makan seorang miskin, atau memberi pakaian seorang miskin, atau membebaskan, atau yang terakhir puasa 3 hari. Qala rahimahullahu ta'ala wal kalamu huna, tapi kalam, pembahasan huna dalam kitab ini sekarang, yang hasiru, terbatas di shaumi Ramadan, terkait dengan puasa Ramadan, puasa kita tawur dan puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam, adapun bagian yang lainnya, macam-macam puasa yang lainnya, puasa kafarat nazar, fatati akan datang di mawadi'iha, di tempat pembahasannya masing-masing insyaallah taala. Itu nanti juga di bab kita bermuamalah. Qala rahimahullahu ta'ala al-masalah rabi'ah, masalah keempat, fadlu siyami Ramadhan, keutamaan puasa Ramadhan, wal hikmah min masru'iyati saumihi, dan hikmah disyaratkannya puasa Ramadhan. Al-awwal yang pertama, fadluhu, keutamaan puasa Ramadhan. Qala عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال beliau, من قام ليلة القدر, barang siapa yang berdiri, maksudnya melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, iman wa ihtisaban, dalam keadaan dia mengimani, beriman kepada Allah, mengimani apa Allah janjikan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, wahtisaban, dan dia semata-mata mengharapkan pahala balasan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Qala wa man shoma Ramadan. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Ini yang pertama, yang intinya di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebab ghufrani dzunub. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebab diampuni dosa. Dosa apa? Ya, ini dosa kecil. Dosa kecil yang diampuni oleh Allah dengan sebab amal saleh seperti ini adalah dosa kecil. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Iya, salat yang lima waktu, kemudian salat Jumat, salat Jumat berikutnya, kemudian Ramadan, Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa besar. Nah, sebab diampuni dengan sebabnya adalah dosa-dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara keutamaan puasa juga dalam nas yang lain adalah jumlah. Kata Rasulullah SAW, as-sawmu jumlatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng, perisai tameng, yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya, menamai dirinya dari api neraka. Di antara Allah yang maha kuasa juga ikhwan fillah rahimakumullah, ia adalah sebab, min asbab dukhul jannah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya fil jannah ada bab, ada satu pintu, yadkhuluhu shaimun, yang khusus masuk pintu tersebut adalah pintu orang-orang berpuasa. Pintu apa itu? Raja. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, hadza ini ba'du sebagian ma warada, apa yang warid, fi fadli, tentang keutamaan siam puasa sahur Ramadan. Wa fadailuhu katsiran, keutamaan puasa itu banyak dari sebagian. Kata para ulama kita, di antara yang menunjukkan keutamaan puasa Ramadan adalah pahalanya, balasan tidak terhingga. Kalau amalan yang lain, kalau balas dengan 10 kali lipat sampai 300 kali lipat, adapun puasa amal tiada hingga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, maka aku yang akan membalasnya. Ini kata para ulama menunjukkan keutamaan puasa, yaitu memiliki balasan, nilai balasan pahala yang tidak terhingga. Wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, tsani al-hikmah min masru'iyyati shaum. Sekarang berikutnya adalah hikmah disyaratkannya puasa Ramadan. Qala syara'allahu subhanahu shauma li hikamin 'adidah. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan puasa li hikamin 'adidah, karena hikmah-hikmah yang 'adidah yang banyak. Wa fawaidah katsirah, karena faidah-faidah yang banyak. Pemindari di antara hikmah faidah puasa adalah tazkiyatun nafs. Puasa itu sebab untuk seorang mensucikan jiwanya. Wa tathhiruha, membersihkan dirinya, jiwanya. Wa tanqiyatuha, memurnikan. Minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah, dari kotoran-kotoran yang jelek yang mengotori jiwanya, dari akhlak yang radilah, yang rendah, yang hina. Lianna shaum, karena puasa. Yadiqu au yudayiqu, mempersempit. Majaris syaitan, tempat mengalirnya syaitan di badan insan, di badan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dengan apa namanya, ungkapan yang lainnya, bahasa yang lain dalam Tafsir Al-Qur'an syarah mutlakkan, di antara hikmah puasa itu adalah dalam puasa ada tarbiyah akhlaqiyah, ada pembinaan akhlak selama kita puasa, sabar. Iya, bahkan ketika ada orang mencerca pun kita tidak membalasnya. Ada tahammul, masyaq. Iya, ada kita dibina untuk senantiasa menanggung, bersabar dan menanggung berbagai macam kesulitan. Iya, ada terkait dengan lisan. Faidah kana fi yawm shaumi ahadikum fala yarfath wa la yashab. Dilarang ucapan-ucapan kotor, teriak-teriak selama puasa. Ini tarbiyah akhlaki di bulan Ramadan selama kita puasa. Ada juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam puasa Ramadan ini ada tarbiyah ijtimaiyah. Hikmah ijtimaiyah. Ya, kita bersama-sama merasakan lapar. Ya, yang kecilnya, yang besarnya, yang kayanya, yang miskinnya, semuanya dalam satu amalan. Juga dalam puasa ada 6 hikmah sabab at-tarahum wal-ataf ba'duhum li ba'd, kasih sayang sebagian pada yang lain. Yang orang-orang kaya yang selama ini tidak merasakan bagaimana perihnya lapar, tidak pernah merasakan ya perihnya kehausan lapar, ketika puasa dia tahu bagaimana si miskin ketika dia kelaparan begini rasanya. Dia bisa bayangkan bagaimana kelaparan orang yang sedang lapar dari kalangan fuqara wal masakin, sehingga akhirnya mereka pun menyayangi yang lain. Sebab at-tarahum di antara kaum muslimin. Qala rahimahullahu taala tsani, yang kedua, fi shaumi, dalam puasa ada tazhidun fi dunya, membuat seorang zuhud di dunia. Wa syahwatiha, zuhud dari syahwat-syahwat dunia ini. Wa targhibun, dan targhib, dia senang lebih menyenangi, menginginkan fil akhirah wa na'imiha, akhirat dan kenikmatan di akhirat. Perkara-perkara syahwat terkait dengan makan, minum, mendatangi istri yang hukum asalnya halal, mubah, ia akan dia harapkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Nah, ini yang namanya zuhud. Zuhud itu adalah tarku ma yanfa' ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebab kenapa besarnya pahala puasa tadi. As-shaumu li wa an ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya dengan balasan tidak terhingga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan makannya, minumnya, dan juga meninggalkan syahwatnya karena apa? As-shaum tazhidun fi dunya wa syahwatiha. Qala salis yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'ala al-ataf 'ala al-masakin. Tadi puasa itu akan membangkitkan rasa kasih sayang kepada orang miskin. Wasy-syu'ur, syu'ur itu merasa, syu'ur merasakan, bialami merasakan alam kepedihan mereka, orang miskin, ketika kekurangan makan, kekurangan minum. Lianna shaima, karena seorang yang puasa, yadhuku, dia merasakan alam jual atas, dia merasakan alam kepedihan jual, rasa lapar, wal atas rasa haus. Ketika dia selama ini kecukupan, tidak merasakan bagaimana pedihnya lapar, ketika dia puasa dia rasakan bagaimana pedihnya kelaparan dan kehausan. Sehingga sebabnya dia pun bisa menyayangi orang miskin. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya min al-hikamil balighah, hikmah-hikmah yang tinggi, wafaid adidah, faidah-faidah yang banyak dari puasa. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah juga menyebutkan di antara faidah puasa juga adalah ada faidah terkait dengan nam sihhiyah, faidah bagi kesehatan. Kata beliau rahimahullah, kata Syaikh bin Baz rahimahullah, di antara faidah puasa adalah yutahhirul badan minal akhlaqir radiyah. Ya, di antara faidah puasa adalah membersihkan badan dari kotoran-kotoran yang jelek yang ada di badan. Wa yaksibuhu sihatan wa kuwatan, dia akan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi yang melakukannya. Ini fadlallahi wa rahmatullah. Semua ini mukaddimah dan baru kita mulai bahas terkait dengan masalah ahkam puasa dari bab sekarang ini, di masalah sekarang ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alah al-khamisah, syurutun atau syurutu wujubi siyam Ramadhan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadhan. Sebutkan oleh beliau 6 syarat wajib puasa Ramadhan. Yajib siyam Ramadhan, wajib puasa Ramadhan, ala man tawafarat fihi syurutu taliyah, wajib puasa Ramadhan atas orang-orang yang tawafarat, telah penuh pada dia syarat-syarat berikut. Gue sebutkan 6 syarat. Al-awwal yang pertama adalah al-Islam. Fala yajibu, tidak wajib. Wala yasihhu siyam minal kafir, tidak sah puasa dari seorang yang kafir. Lianna siyama ibadah, karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Dan puasa tidak sah dari orang kafir. Ibadah tidak sah dari orang kafir. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qawlufi. Iya, pembahasan yang sering kita dengar, syarat diterimanya ibadah ada dua. Iya, itu lah, ikhlas dengan mutabah. Ini kata beliau, fi haqqil muslim, syarat diterimanya ibadah dua, ikhlas dengan mutabah, itu pada seorang muslim. Adapun seorang kafir, harus ada yang ketiga, yaitu dia harus Islam dulu, muslim. Tidak sah ibadah orang kafir. Qala faida aslama la yulzamu bi qada'i ma fatah. Kalau dia masuk Islam, maka tidak diharuskan mengqadha puasanya telah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca beberapa masail dari satu fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan masalah ini. Yang pertama, adalah mereka orang-orang kafir, seperti disebutkan di dalam kitab tadi, tidak sah puasa mereka. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, lakinnahu yu'aqabu ala ma taratahu min wajibatin hal kufri. Namun mereka akan disiksa, mereka akan disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah ketika mereka dalam keadaan kafir. Disiksa karena kekafirannya dan juga karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Apa dalilnya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, liqaulihi ta'ala min ashabil yamin, berdasarkan firman Allah tentang ahlu surga, ashabul yamin, wahum yatasa'aluna lil mujrimin, mereka bertanya-tanya tentang masalah orang-orang mujrimin yang masuk neraka. Kata mereka, kata hujannah sahabul yamin, ma salakakum bi safar, apa yang telah menyebabkan kalian masuk neraka safar? Qalu lam nakum minal musallin, kata mereka, kami dulu tidak pernah salat. Walam naqnut imul miskin, kami dulu tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu mal khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Asy-syahid, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa dzakara tarka shalah wa i'tam al-miskin, disebutkan oleh mereka bahwasanya meninggalkan salat dan meninggalkan memberi makan orang miskin, min asbabi dukhulin nar, adalah sebab mereka masuk neraka. Ya dulu, ini menunjukkan ala anna lidzalika ta'thiran fi dukhulin nar, bahwasanya itu pun memiliki pengaruh andil mereka masuk neraka. Selain masuk neraka karena sebab kekafiran mereka, disiksa karena kekafiran mereka, juga mereka disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak sah kalau mereka lakukan. Tapi ketika mereka tidak puasa, mereka disiksa dengan sebab mereka meninggalkan puasa Ramadan dan juga amal-amal yang lain. Kemudian, ikhwan fillah rahimah wa rahimakumullah, Tadi di dalam buku yang kita baca, kalau seandainya seorang kafir masuk Islam, maka dia tidak harus mengqadha. Contohnya, kita baca sini contohnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, walakin idza aslama al-kafiru fi athna'i ramadhan. Kalau seandainya ada seorang kafir masuk Islam di tengah-tengah Ramadan, lam yalzamuhu qada'u ma sabaqa Islam, maka tidak wajib dia mengqada apa yang telah lalu. Fa idza aslama lailatul khamis 'ashra mathalan. Misalnya dia malam ke-15 datang ke masjid, orang-orang lagi tarawih, malam ke-15 datang ke masjid. Dia menunjukkan ketulusannya mau masuk Islam. Akhirnya dia dibimbing untuk masuk Islam di malam 15 Ramadhan. Baik, sudah lewat berapa hari? 15. Walaupun dia masuk Ramadhan di Ramadhan. Qala fal ayyamul 14 la yalzamuha qadha'uha. Maka 14 hari yang sudah lewat, 14 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu tidak perlu diqadha. Sudah. Maka di 14 kamu masih kafir. Nah, kalau masuk Islamnya tengah hari, gimana? Qala, kata Syekh rahimahullah, wa idza aslama fi athna'il yaum, iya, tanggal 15 nya datang, iya, zuhur datang, saya masuk Islam, kata beliau, lazimahul imsak duna qadha. Yang 14 harinya tadi sudah selesai, enggak ada qadha. Iya, tapi tanggal 15 ini datang dia zuhur. Jam 1 masuk Islam. Bagaimana? Kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah, lazimahul imsak. Dia hanya harus menahan diri di tanggal jam 1 sampai sore. Duna qadha, tapi tidak perlu mengqadha hari ini. Yang hari ini dari sekarang nanti misalnya jam 1 sampai maghrib jangan makan minum, dia tahan diri, tapi tidak perlu, itu tidak perlu mengqadha hari ini, kata beliau. Contohnya kata beliau, fa idza aslama inda zawali syams matalan, ketika dia masih sampai ketika zawal, itu kurang lebih waktu zuhur terbit matahari, kuna lahu, kita katakan amsik baqiyata yaumi, kamu tahan diri, jangan kamu makan minum sampai maghrib. Wala yalzamuka alqadha, tapi kamu tidak perlu mengqadha hari ini. Demikian kata Syekh. Naam rahimahullah. Berikutnya, yang pertama adalah Islam. Asani, yang kedua, al-buruq. Dia sudah baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablug hadda taklif. Tidak wajib puasa atas orang yang belum sampai derajat mukallaf, belum baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam wa salasah fadhakara minhum as-sabi. Maka Rasul sebutkan di antara adalah seorang anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia ikhtilam. Qala walakinnahu yasihhu siyamu min ghairi al-baligh wal shoma. Walakinna, kata tapi, yasihhu siyam, sah puasa dia, sah puasanya orang yang ghairi al-baligh, yang belum baligh. Lawa soma, kalau dia puasa, idza kana mumayyizan, kalau dia sudah mumayyiz. Wa yanbaghi li wali amrihi, dan seyogianya bagi wali, seorang anak kecil, an ya'muru bisiyam, seyogianya dia untuk memerintahkan anak-anak yang masih kecil untuk puasa. li'atadahu wa ya'lamahu, supaya dia terbiasa puasa. Dia merasa nanti ketika besar enteng, ya, sekarang sudah terbiasa puasa sejak masih dini, sejak masih kecil. Nah, di sini ada beberapa masail. Yang pertama, ikhwanul fillah rahimahullah rahimakumullah, ucapan beliau al-bulugh. Fala yajibu siyam, tidak wajib puasa, hatta ala man lam yudluk hatta qrir. Kapan seorang mencapai usia taqrir sebalik? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya, nah, al-bulugh, balik itu ada beberapa tanda. Yang pertama adalah tentunya inzalul mani bisyahwah. Dan disebutkan had pada para minhum as-sabi hatta yahtarim. Ini satu. Di antara tanda seorang anak sudah baligh adalah inzalul mani bisyahwah. Keluar mani. Walaupun dengan ihtilam atau tidak. Yang kedua adalah inbat sa'aril anah, telah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar faringnya. Yang ketiga adalah bulu uhu khamsa asal sana, dia telah berusia 15 tahun walaupun dia belum ihtilam, dia belum tumbuh bulu di faringnya, tapi sudah 15 tahun. Kemudian khusus bagi wanita ada tanda yang keempat, haid dan hamil. Kata ulama kita, karena tidak mungkin seorang wanita hamil kecuali telah baligh. Itu haid dan al-hamil, mengandung yang khusus bagi wanita. Itu hadat taklif. Masalah yang kedua adalah masalah kata beliau, wayang bagi liwali amrihi an ya'murahu. Iya, sebenarnya seorang wali, seorang orang tua, wali anak-anak untuk memerintahkan anaknya untuk puasa. As-su'al, hal yajuzu lahu an yadriba abna'ah li tartihim siyam. Apakah boleh seorang bapak memukul anak-anaknya karena tidak mau puasa? Iya. Kiyasan al-shalah, karena Rasul dalam salat Rasul menyatakan apa? Muru abna'akum bisalah li sab'in. Perintah ketika sudah umur 7 tahun. Wadribuhum li asrin. Pukul ketika sudah umur 10 tahun. Bagaimana puasa? Nah, Allah ma'alam dijelaskan bahwasanya karena al-asul, hukum asal dan terbiah anak kita adalah arifqah, ya, dengan lemah lembut. Hukum asal itu, sehingga selama tidak ada nas, ya, membolehkan kita untuk memukul, maka jangan memukul mereka. Kalau sholat jelas nasnya, ada perintah memukul mereka dalam nas khusus ketika kita sholat. Ada pun puasa tidak ada. Sehingga tidak sepatutnya seorang melakukannya. Disuruh, diperintah, dikasih, dianjurkan, tapi tidak ada hak untuk dia memukulnya. Qulillahi rahman rahimakumullah. Ada satu nasihat juga di sini Muhammad rahimahullah taala terkait masalah ini. Ada pertanyaan kepada Syekh, hal yu'maru sibyan bisyam dunal khamisah asyarah kama bisalah. Ada berapa kali diperintah anak-anak berpuasa yang masih di bawah usia 15 tahun diperintah puasa sebagaimana salat? Kata Syekh, na'am. Iya. Yukmaru sibyanu alladhi lam yulughu illam yablughu bisyam ila taqu. Diperintah anak-anak yang masih kecil walaupun belum balig diperintah untuk puasa jika mereka mampu melakukannya. Kama kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yaf'aluna dhalika bi sibyanihi. Sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Memerintahkan anak mereka yang masih kecil puasa. Waqad nassa ahlul ilmi, para ulama telah menjelaskan, ala annal waliya ya'muru man lahu wilayatun alayhi min sighar bisawm. Bahwasanya seorang wali, seorang bapak, seorang wali pengurus anak, dia hendaknya memerintahkan anak-anak yang masih kecil untuk puasa. Min ajli an yatawarranu alayhi wa yalafu, tadi supaya terapi biasa sejak dini, sejak kecil. Yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan masalah sebagian orang. Tanbih dari Syekh. Kata Syekh, kita potong. Wa innani unabbihu huna ala mas'alatin yaf'aluha ba'dul aba wal ummaha. Kata beliau, sekarang ini dari sini sesungguhnya aku, kata beliau, aku ingin ingatkan satu masalah yang dilakukan sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa itu? Wahiyya man'u sidyani minas siyam. Mereka melarang anak-anak mereka puasa ala khilafi ma kana sahaba yaf'alun. Yad'un, yang mereka melarang puasa padahal mereka menyelisih para sahabat. Kemudian yad'un, mereka ngaku-ngaku mengklaim annahum yamna'una haula sibyan rahmatan bihim wa isfaqan alaihim. Kata mereka, saya larang anak-anak ini puasa karena sayang sama mereka, kasihan sama mereka. Qala syekh rahimahullah, wal haqiqatu anna rahmat as-sibyan amruhum bi syara'i Islam. Iya, mereka katakan saya melarang anak-anak saya puasa karena sayang sama mereka, kasihan sama mereka. Ini kata mereka. Pada kata syekh, wal haqiqah, hakikat yang sebenarnya, anna rahmat as-sibyan, sayang kepada anak itu justru adalah dengan memerintahkan mereka mengamalkan syariat Islam, wa ta'widuhum 'alaiha, membiasakan mereka untuk senantiasa mengamalkan amalan dalam Islam, wa talifuhum laha. Fa inna hadza bila syak, karena ini kata beliau tidak dilakukan lagi, min husni tarbiyah wa tamami riyah, membiasakan mereka beramal soleh, itulah bentuk tarbiyah yang baik, bentuk iya penjagaan pengawasan kepada anak yang baik justru adalah memerintahkan mereka, membiasakan mereka mengamalkan amal-amal soleh. Ini adalah rahimakumullah. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga atau syarat yang ketiga. Nah, saya dulu aja nanti selanjutnya.